gedung-gedung yang hancur, terus juga banyak sekali kita menemukan keluarga yang mencari saudaranya atau adik kakaknya, suami istrinya gitu, yang terjepit di reruntuhan. Dan itu saat itu saya sempat merinding dan agak pasti ya, secara emosional berpengaruh ya. Saat pertama kali saya datang, saya waktu itu liputan dengan kameramen saya Darman waktu itu, dan kita betul ketemu dengan satu orang yang sedang mencari keluarganya yang terjepit di reruntuhan salon waktu itu. Jadi kakaknya itu dia sedang diperanin salon saat kejadian, dan sampai pagi itu dia masih bertahan di situ untuk mencari kakaknya. Itu saya sangat renyuh sekali mendengarnya gitu kan. Dan dia tidak ada alat, belum saat itu belum ada bantuan. Dia mencoba mengait-ngait sendiri, puing-puing, dan itu buat saya ya sangat memilukan apa ya. Tapi karena kerja jurnalisme seperti ini, secara nasional kita jadi tahu, bukan hanya tahu secara komunitas ya, tetapi secara emosional kita juga terlibat. Jadi besarnya bantuan, segeranya bantuan itu tidak bisa dilepaskan dari peran rekan-rekan jurnalis. Jadi kalau orang menyumbang karena pekerjaan baik teman-teman, sebenarnya teman-teman yang menyebabkan sumbangan itu terjadi. Dan berita yang demikian gencar, dekat dan ketat sekali tentang perkembangan di sini telah mengakibatkan perubahannya besar sekali loh Pak. Kita yang datang 2 minggu setelah kejadian melihat kehidupan yang kembali belum sepenuhnya utuh, tetapi sudah kembali, bisa dikatakan kota ini menjadi sehat lagi ya. Ya, jadi memang ada semangat untuk kembali ke kehidupan yang normal, yang wajar seperti itu. Itu mungkin salah satu juga pasti kami lelah. Tempat juga mungkin tim kami memang sudah sangat lelah. Itu yang membahagiakan. Itu salah satu memotivasi kami juga untuk tetap semangat bekerja. Betul. Karena rasanya mungkin tidak secara langsung kita bisa membantu, tapi melalui berita-berita yang kami sajikan, kami harapan kami cuma dapat membantu masyarakat di Sumatera Barat. Itu mulia sekali, karena istirahat kita itu tidak lebih penting daripada ditemukannya keluarga yang sana, jelas tersambung lagi hubungan-hubungan yang putus karena tidak adanya komunikasi. Itu mulia sekali. Jadi kehidupan yang ada, yang sering kita sepelekan, cuman duniawi, hati-hati loh. Kehidupan surga itu dimulai di sini. Menjadi pribadi yang penyayang, pengasih. Itu kalau dunianya baik, akhiratnya baik. Kalau Tuhan mencintai orang yang bermanfaat bagi orang lain, itu kan maksudnya bermanfaat selama hidup. Ya. Nah, jadi kalau gitu ya saling menyayangi, lihat setiap orang itu sama indahnya. Kalau kita melihat virus, ada bedanya yang cakep dan tidak? Virus terlalu kecil untuk kita lihat bedanya yang cakep dan tidak. Ayo, kita di hadapan Tuhan terlalu kecil tuh untuk dibedakan mana yang cakep, mana yang putih, mana yang hitam. Sama. Yuk, kalau kita mau memiliki pandangan seperti yang diharapkan Tuhan, lihat setiap orang dengan kasih sayang. Lihat sama. Ini butuh disayangi. Ya, ini butuh disayangi. Ibu juga. Iya toh? So. Rumah saya hancur, Pak. Ibu rumah ibu hancur. Teman coba di masjid tapi Pak habis segaji negasi orang Pak. Sudah ada pejabat di lingkungan yang tahu? Sudah ada Pak. Cuma mi dua mukus kasih aku satu betul. Bu, nama ibu siapa? Nama saya Isnoreni Pak. Seorang guru agama Pak. Guru agama. Cuma saya anak saya tingkat tu enam orang Pak. Tidak ada tempatnya Pak. Yuk, mudah-mudahan pengelola di lingkungan ibu mendengar ini tahu ya, ini ya. Kemudian mudah-mudahan teman-teman yang berkasih sayang bisa menyegerakan bantuan ibu. Ya, ibu yang sabar. Saya sabar Pak, tawakal. Ibu, kadang-kadang kita itu kalau minta tolong ke Tuhan, itu diminta-minta tolong ke orang. Jangan minta-minta, tapi minta. Minta. Bukan minta-minta. Bukan minta-minta, minta. Minta. Usaha kata Allah. Ya, jadi kalau datang ke orang, Pak, saya tidak punya rumah. Iya. Apakah saya boleh tidur di sini? Iya. Apakah saya boleh ikut tidur di tenda ini. Iya. Itu tidak minta-minta. Tidak. Itu minta. Minta. Ya, dan ibu berhak karena ibu juga disayangi Tuhan. Iya, Pak, ya. Anak saya cinta itu, Pak. Gak ada tempat tinggal, Pak. Masih ada pendidikan. Iya. Baju, Pak, dikasih orang lah. Baju saya antur, Pak. Iya. Mie dua bungkusnya anak saya menang, Pak. Minta, Pak. Tapi Allah Ta'ala masih saya jualan di tengah kunci, Pak. Itu makanya anak saya. Demi Allah, Pak. Saya gak mau sumpah, Pak. Saya punya rumah lagi, Pak. Hancur semua tempat tidur, hancur, Pak. Ya, ibu saya mau mintakan. Sahabat-sahabat Indonesia yang hatinya baik. Kalau ada kelebihan sedikit saja kirimkan. Ya. Jangan khawatir bahwa bantuan Anda tidak akan sampai. Ya. Kirimkan saja. Ya. Kemudian lihat wajah ibu. Ya. Dan ada ribuan lagi orang yang sama perasaannya seperti ibu sekarang. Ya. Ya. Nak saya meninggal satu, Pak. Sama SMA. Itu dia, saya jadi buka kedai saya, Pak. Saya enggak tahan sebesar saya, Pak. Ibu kuat sekali. Sekarang ibu tinggal di mana? Saya tinggal masjid Darussalam, Pak. Saya guru TPA di sana. Bapak-bapak titip ibu ya? Titip ya. Ibu, yang sabar ya. Ya sabar, Pak. Teman-teman apa kabar? Baik. Itu kesalahan pertama. Jangan pernah puas dengan baik. Kalau lebih baik itu masih mungkin. Kita itu sedang mencukupkan baik, padahal belum tentu baik. Tapi kalau ditanya apa kabar, harusnya jawabnya super. Oh. Apa kabar? Super. Itu melatih mental supaya tidak menyesuaikan diri dengan yang kurang. Karena kurang pun kalau kita sudah biasa jadi baik loh. Ya. Nah, jadi kalau kita jadi orang yang menuntut yang lebih baik, mengupayakan yang lebih baik. Kadang-kadang kita ada pertanyaan enggak seperti misalnya, apakah ini penting yang saya lakukan dalam hidup ini ya? Mau kemana hidup ini gitu. Terus pernah merasa capek gak? Kok diri ini kok gak selesai-selesai baiknya ini kapan? Ya, kok masih buat salah terus, masih agak tergesa-gesa di sini, masih ceroboh di sini, gampang marah di sini. Kapan sih benernya? Kapan sih dewasanya diri? Pernah terasa begitu? Iya Pak Mario, kadang-kadang pekerjaan kita ini kan tuntutannya sangat-sangat berat ya. Apalagi dalam kondisi seperti kemarin bencana ini, kita tuntutan itu berat-berat sekali dari kantor bahwa terus-menerus sementara kondisi kita tidak fit gitu. Di bawah tekanan itu kadang-kadang kita tidak kontrol gitu. Yeah. Cepat marah, kadang-kadang kita merasa tidak terperhatikan. Iya, kemudian seolah-olah kantor tidak mengerti kita yang di lapangan yang ini. Mereka minta harus cepat, yang kita minta kok tidak didengar. Iya. Memang begitu. Nah, tetapi kan kita tidak akan masuk dalam keadaan yang sulit ini kalau kita tidak kuat. Hanya yang kuat kan yang dipilih untuk pekerjaan seperti ini. Ya. Nah, soal orang itu memperhatikan kita atau tidak. Seperti saya pernah ditempatkan di wilayah yang jauh, selalu rasanya begitu. Permintaan dari pusat itu harus segera, permintaan dari daerah itu seperti lambat. Tetapi itu cerminan hidup bahwa kita itu tidak mungkin selalu mendapatkan perhatian yang kita minta. Jadi, kita itu harus jadi orang yang mau tidak mau didahulukan. Yang membuat hidup kita tidak enak itu kan kita di nomor akhir kan. Ya, ada orang yang bisa, contohnya ya, ada orang yang bisa menggantikan kita saja, coba, gak begitu penting. Ada orang yang lebih murah dari kita, coba. Ada orang yang lebih pandai dari kita. Jadi makanya, urutan karir itu 3. Pertama kali memang kita melakukan yang bisa dilakukan orang. Dia bisa, saya kerja. Dibayarnya sama, karena ada beberapa orang yang nanti kita pelan-pelan naik. Bisa mengerjakan yang sulit dikerjakan orang. Nah, yang teman-teman lakukan sekarang ini sedang latihan supaya bisa melakukan sesuatu yang sulit dilakukan oleh orang lain. Yang paling mahal itu yang melakukan yang tidak mungkin dilakukan orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mampu melakukan yang tidak bisa dilakukan orang lain kalau tidak mulai dari melakukan yang sama, lalu melakukan yang sulit dilakukan orang lain. Nanti dengan berjalannya waktu, tahu-tahu kita jadi pribadi yang bisa